السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي منح أولياءه الوصول إلى مشاهدة أنواره السنية واجتباهم لإرشاد الخلق وإبعادهم عن الوساوس الشيطانية وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء. الحديث Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nuparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus ka syaikhuna al-mukarram al-fadil zuriat, salah satu zuriat daripada Hadratus Syekh ialah Syekh Afifuddin Baghdad anu hijrah kurang lebih 10 tahun di Malaysia, serta qori di Mesir ialah Ustaz Ridwan anu sangat kusim kuring dimulyakeun. Oge mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para aparatur pemerintah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah riungan urang ialah fotokopi camat, fotokopi bupati. Alhamdulillah parantos mengisi dengan begitu menggebu sesuai ejeng gebuan-gebuan hatina. Bupati mungkin transfer penggebuan hatina karena hayang kawin deui. Di pertahanan alhamdulillah dalam negeri, pertahanan luar negeri kumpul, Bapak Kapolres Dandim alhamdulillah aya di tengah-tengah urang ulah coba-coba ente yen anu tidak berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina saeye urang ku Gusti Allah dipaparinan inayah. Nu biasa urang kumpul di majlis ta'lim dalam rangka ta'lim. Tetapi berubah wajah dina minggu ieu diisi dengan mengenang seorang hamba Allah nu diangkat kutub ku Gusti Allah nu teu asing deui di alam dunia, melebihi daripada nama-nama kutub nu lain. Sebab bahasana ti Kangjeng luar biasa terhadap Tuan Syekh. Kodami hadhihi dampal suku kula dui aya luhureun putra kula nunami Abdul Qadir. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir kodami hadhihi dampal suku kula nui ala riqobi kulli waliin wa waliyatillillah. Aya diluhureun pundak seluruh wali maupun lalaki ataupun awam. Sakumaha tadi geus dijelaskeun ku salah saurang murid Abah anu dibere mandat titah macakeun manakib. Lain eueuh nu bisaeun maca manakib, adi-adik kula ge babacaan manakibna capetang. Kiai-kiai di dia komo kifudoli capetang asal aya duit na bae. Jeung kiai-kiai nu sejen atuh babahari tetapi di torikoh teu meunang salah. Can aya alamat untuk diganti selamanya na siap teu meunang. Kitulah kepatuhan di torikoh. Sejuta kali bendu, sejuta kali salah karena instruksi guru. Ilah nu teu dimiliki ku perjalanan-perjalanan lain. Urusan kesalahan pribadina urusannya na, tetapi urusan mandat adalah beungkeutan thoriqoh. Ilah nu paling sulit untuk memegang tali kekuatan thoriqoh. Maka sejuta kali urusan thoriqoh digusar, digusir, dicaci, dimaki, tetapi ngebogaan tali silsilah. Guru mursyid anu pertama adalah malaikat Jibril ti Gusti Allah. Malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali selain anu sejen-sejen tergantung jurusan thoriqohna. Ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, di Sayyidina Husain turun sampailah ke almarhum ayahanda tercinta. Maka ala kadar simkuring nyaritakeun silsilah lantaran aya hiji keterangan man warakha tarikhul aulia fakaannahu zarahu. Man warakha ay qara'a sahajal man numacakeun titimbangsa guru-guru para wali-wali Allah nyebutkeun ngaranna bae ge sarua jeung zarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jeung di mana disebut ngaran wali? Idza zikratil aulia, di mana disebut ditutur ngaran wali? Nazalatis sakinah. Turun ka tentreman damai. Sakumaha ceuk paweha damai. Sejuk. Ndek kumaha teu sejukna nyebut wali lantaran di jero hatena bening bersih. Eueuh pangkatan, eueuh jabatanan, eueuh duniaan, eueuh unsur-unsur nanaon atuh ketika disebut ngaranna teh sedep tenang sebab eueuh duniaan. Sebut ku urang Kapolres di jero hatena aya jabatan, aya duniaan, lain Kapolres ieu. Lampung. Ieu ge akur. Dandim kitu keneh, bupati leuwih-leuwih. Di jero hatena teh dedesekan dunia jabatan dunia jabatan dunia jabatan Allah lah hanya segede kutu ge wallahu aalam. Nu mantek ketiga disebut ngaran bupati we ear jelema. Disebut ngaran gubernur teu wanian gubernur aya Haji Mamin doang ka dieu. Sebab naon? Allahna leutik. Ketika presiden, maaf presiden teh deuk digiusur ka dieu. Mohon maaf kronologina ye. Jadi sim kuring terus-terusan jeung Habib Lutfi sebab Habib Lutfi akan mengisi di dieu. Si horeng Habib Lutfi bakal minggu kamari nyana rek di dieu presiden, menteri pertahanan, Tito tatato dek dibawa ka dieu. Tito. Beserta penggede-penggede nu lain. Sim kuring munajat ka Allah. Teu bisa ngobrolna jeung Presiden Jokowi lain level. Sim kuring teu bisa ngobrolna jeung Menteri Pertahanan Gatot. Sim kuring teu bisa ngobrol jeung Tito. Kuring mah ngobrol teh cukup pe jeung Habib Rozak jelema nu rada kurang-kurangan. Kurang matur. Ngobrol teh lah jeung camat lah sakitu paling ge. Jeung Kapolres ge asana lain level luhuran. Luhuran kula teh luhurannya na wallahu alam. Nu jelas mungguh non nyuhunkeun ka Habib ulah maka dibarengkeun karena maju di Jakarta di luar batang yang seharusnya memeh dua minggu samemehna memeh ieu tapi dipajukeun akhirnya terjadilah paradok babarengan Habib Lutfi di Pekalongan sim kuring di dieu. Ruh Habib Lutfi tetap aya di dia, ruh kula tetap aya di Imah Jahe. Perbedaannya segitu. Aya perbedaan seetik. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di Pekalongan presiden telah hadir, menteri pertahanan telah hadir, Tito yang direncanakan hadir akhirnya tidak hadir, kemudian yang lain-lainnya hadir. Informasi selalu aya kasim kuring. Padahal kula teu nyekel HP boga henteu deui. Tapi informasi aya di mana? Eta urusan kula. Rusak kayak nyawa tuh. Seperti etalah perjalanan haul ieu. Alhamdulillah. Dihadiri jeung teu dihadiri haul bae tetep bae. Eueuh nu hadir kula mah haul bae. Sebab ieu geus nu hadir lain jelema kabeh. Warna jeung bentukna doang jelema. Kadeuleuna ku jelema ku sebagian jelema ku lain jelema mah kadeuleuna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tapi aya satu kebanggaan. Kapolres urang terus merapat ka Sim Kuring dengan bahasa anu berbeda jeung kapolres lain. Sehingga saat ieu ge memohon ka kaula manehanana hanya sekedar ingin hadir dan ingin berzikir tanpa harus diberi kesempatan untuk nyambut. Bukan tidak berani dan bukan tidak bisa, telah terlatih, tetapi hayang zikir. Nah orang doakan mudah-mudahan rada kebelan nyana di Tangerang sehingga bisa kawin deui nyana di dieu. Wah dipecat bisa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah orang ziarah ke para masyayikh. Almarhum Abah Sim Kuring Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli. Kenging wasiati guruna Kiai Haji Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Kiai Arsyad kenging wasiati guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan kenging wasiati Kiai Husen Carita. Husen Carita kenging wasiat ti Syekh Agung Asnawi Caring. Syekh Asnawi kenging ti guruna Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim kenging ti guruna Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ti guruna Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Syarifuddin. Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim kenging ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin. Waliuddin kenging ti Syekh Nuruddin. Syekh Syarifuddin. Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh itu Syekh Syarifuddin Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta kenging ti guruna Syekh itu Abdul Aziz putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuddisa sirruh. Syekh Abdul Aziz kenging ti guruna ramana ku anjeun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak. Syekh Abu Sa'id kenging ti guruna Syekh Abu Hasan Ali Hakari. Abu Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Syekh Abdul Farad Turtusi. Syekh Abdul Farad Turtusi kenging ti guruna Syekh Abdullah Tamimi. Syekh Abdullah Tamimi kenging ti guruna Syekh Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli kenging ti guruna Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi kenging ti guruna Syekh Syirik Sikti. Syekh Syirik Sikti kenging ti Syekh Marufil Khurqi. Syekh Marufil Khurqi kenging Syekh Abdul Hasan Ali Ridho. Abdul Hasan Ali kenging ti guruna Syekh Musa Kazim. Syekh Musa Kazim kenging ti guruna Syekh Ja'far. Syekh Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq kenging ti guruna Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti guruna Syekh Muhammad Zainul Abidin. Syekh Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kenging ti Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai iraha bae silsilah insyaallah aya sebab malam yatafsil silsilatuhu fa huwa maqtuul faid. Jelema nu bertariqah teu nyambung silsilahna tidak akan mendapatkan faid. Silsilah bisa bae didompleng tetapi kudu beat. Harus tawajuh bener-bener aya doktrin-doktrin, aya keharusan jeung aya larangan, aya larangan. Kitulah urusan tariqah. Cerita tariqah sangat sulit, tetapi di sisi lain secara ilmiah sangat gampang. Kitab-kitab tariqah kuari disebar di mana-mana, mulai di bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Ambalaya. Tetapi lain eta, lain eta beat jeung ketahanan mental di dalam bertariqah kudu nu bener-bener kalmait pia dilgosih. Seperti mait di leungeun nu mandian, ialah gambaran murid terhadap guru dina ilmu tariqah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, naha make jeung kudu bertariqah atuh hendek henteu ge eueuh masalah. Hendek bertariqah mangga hendek henteu ge eueuh masalah. Jeung henteu setiap jelema nu hayang bertariqah kemudian diasupkeun atuh henteu. Urang ngadenge di perguruan-perguruan tariqah, kemudian pejabat pengusaha anu sembarangan diasup-asupkeun, bahkan nada jeung bahasana ge salah. Cek guru mursyidna, insyaallah lamun asup tariqah ieu engke naik pangkat. Insyaallah lamun asup tariqah ieu usaha jadi maju. Ko tariqah si usura urusanana jadi jurusan kana pangkat jeung usaha. Tariqah mah lain kitu, lamun maneh hendek siap bertariqah tinggalkeun dunia, tinggalkeun jabatan, tinggalkeun takhta jeung kerajaan. Hiji be Allah kana tariqah. Ieu mah lain. Insyaallah ge pamajikan ge nambah deui ge torekot mah. Torekot mikung bloon. Nah, ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, secara ilmiah cerita tariqah gampang, tetapi secara praktek ieulah nu paling sulit. Sebab dalam zikir aya dua masalah. Aya zikir hasanah, aya zikir darajah. Zikir darajah kabagi dua, aya zikir darajah tawajuh suluk, ieu sulit neangan pijelema leunana. Nomor kedua zikir darajah tawajuh tabaruk. Ieu mah sanajan hese tetep aya insyaallah nu dicekel ku para ulama-ulama. nu cekel ku kaum-kaum anu geus menghindar tina keramaian dunia hatena. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang hirup kieu bae, eueuh nu dipelakeun di jero hate, atuh kieu bae rarasaan urang. Ketika sholat acak-acakan, ketika maca Quran acak-acakan, ketika zikir acak-acakan, tetapi ketika geus aya pepelakan di jero hate anu ngamantengkeun diri urang ka Sang Khaliq, bakal berbeda ketika sholat lain deui ngarendeng akur, tetapi derajat sholatna berbeda. Ketika maca Quran akur, mungkin sora bisa akur, makharijul huruf bisa akur, berikut lagam-lagamna, tetapi kadar kolbu nu berbeda. Kitu kene ketika nyana jadi pejabat bisa akur di nyandang jabatan anak, tapi ketika bertorikoh bakal berbeda langkah-langkah kesehari-harian anak di dalam melaksanakan jabatan anak. Tidak menutup kemungkinan mungkin di TNI anu bertorikoh, mungkin di polisi anu bertorikoh, ayah insyaallah ayah di pemerintah mungkin ayah anu bertorikoh, di pengusaha insyaallah. Wah, cak hati asana Rijal Ramli murni. Asana Rijal Ramli asana. Atawa anu kuari boga partai teh ieu bertorikoh meureun. Oh, hari tanu. Itu mah lain hari tanu, orai tanu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyeritakeun tentang manusia, selama eueuh pepelakan di jero hate kieu lah cara urang. Tetapi ketika aya nu dipelakeun di jero hate, naon bae nu dipelakeun dina relung-relung, dina rahasia-rahasia batin manusia, bakal timbul jadi engke di alam kenyataan, di alam lahir. Mantak aya satu peribahasa, lahir adalah cermin batin. Henteu kudu ditanya ieu jelema bertorikoh atawa henteu, geus kadele tina lahiriahna, sebab lahiriah adalah merupakan cermin. Percis okos jelema nu bogoh ka awewe teu kudu ditanya, emang siap bogoh atuh lain deui, marah mah ieu ge lain deui, atuh bajuna ge ngajiripit di dieu na ge embung make nu lecek, atuh make minyak seungit ge embung nang meuleung di mingguan kudu di Paris bae. Eta adalah cermin bahwa di benak hatina aya jahe tir simpen. Kitulah para jamaah kaum muslimin teu kudu ditanyakeun. Kapolres cinta agama atawa henteu, begitu sret ka panyahoan. Dandim begitu kanya katingali, set. Camat begitu naik, oh, ieu fotokopi bupati ka panyahoan. Lurah ka panyahoan. Sagala rupa ge kayahoan we. Oh iya, 2x2 pasti 4. 3x3 pasti 9, kecuali cak Habib Rojak 6. Mikung nyana mah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab manusia tercipta tina anasirul arba'ah. Tina tanah. Tina cai. Tina hawa atau ri, tina narsen, tina kumpulan anasirul arba'ah tersebut, manusia bisa tertawa ceria, bisa menangis, manusia bisa bubungahan, bisa sedih, manusia bisa adil, bisa kejam, manusia bisa berkarakter. Lamun di jerona di esian, ku gogoreng, gogoreng, ku kahidengan, kahidengan, kakarat, karat, karat, karat, karat, maksiat. Ria diasupkan, ujub diasupkan, takabur diasupkan, hubul jah, hubur ria, hubul sumah diasupkan, kuabeh ka jero hatena. Tidak menutup kemungkinan nyana bakana berkarakter leuwih daripada iblis. Bakal seperti eta. Kiai teu menutup kemungkinan lamun di jero hatena pinuh nu kos katieu atuh kiai ge kiai garong. Teu meunang kapangih jeung murid haju bae, mama nuju ngabangun. Mama hapunten pangadamelkeun proposal ka bupati. Mama, mama nukan. teu beres tah mamah nu kos kitu tah. Lamun aya laporkeun ka Kapolres. Hijikeun jeung nyana sebab akur. Nah, sarua bae komo pemerintah. Lamun di jero hateuna aya anasirul argau arbaah anu henteu terkendali di jeroana. Kerusakan-kerusakan tanahna, kerusakan seureuna, kerusakan anginna, kerusakan hawana. Kumanehanna henteu diurusan. Mangpang meungpeung aing jadi camat, mangpang meungpeung aing jadi bupati, mangpang meungpeung aing jadi gubernur, jadi presiden. Iyalah karena henteu bertorikoh. Tetapi ketika bertorikoh insyaallah di samping bersyariat nyana aya batasan-batasan syariat dieusian jero hatena ku tarikoh bakal berbeda. Sebab hiji be urang bahas angin. Cik ahli tarikoh laulari la antanama bainas samai wal ard. Andai kata angin urang moal kuat hirup di kolong bumi, bau luar biasa. Babauan lohir anu geus jelas, kelek tea, abab tea, handapeun bujur, handapeun bujal, eta mah bau jasa. Jeung kokotor-kokotor, bangsa endek-endekan, endek-endekan, buburukan. Andai kata angin moal kuat urang. Tetapi ketika aya angin, masya Allah, sejuk. Kuari urang ngarasakeun sejukna angin. Kurang puas sejukna angin di Cilongok ka puncak. Kurang puas di puncak ka Bali. Di Bali ge kurang puas ka ditu ka Amerika, ka nusia tilok tea. Teu boga duit. Neangan kesejukan seperti eta. Iyalah. Ternyata horeganan kesejukan tea anu rahmat kuari dipake maksiat tugas ku manusia-manusia. Allah nyen angin teh supaya jadi rahmat, ternyata dipakai maksiat. Masya Allah Karim. Nu paling bahaya, nu paling bahaya, angin anu asup melalui lubang-lubang kecil. Di mata orang teh aya liang anu leutik. Ketika orang benta neuleu gunung, oh gunung indah amat eta gunung. Samperkeun ku orang, begitu samperkeun di handapna aya wanita cantik orang Uzbekistan, ya Allah, masya Allah. Neledi kabah ditu aya orang Cisoka jahe anu osok didinya datang ngajin. Kemudian neledi aya orang RRC, ya Allah, tu make kutang ya mah budak. Gedele angin asup ka liang mata, letik asup ka terminal kolbu. Di kolbu teh terminal. Mulailah di terminal dikembangkeun. Urang mana eta budak? Nomor HP-na sabaraha? Lamun daekeun alhamdulillah, lamun teu pelet sia ku aing. Aing moal mundur ka jeung ku kumaha ge? Rasa cinta aing gede jasa ka sia. Pokona dia ka jeung ku kumaha ku aing dibawa ka baduy sia. Angin asup melalui lewat ieu. Asup ke terminal. Nah, ketika aya angin asup kalian celi, masya Allah, urang diharap aya suara berdesah di jero kamar. Suara naon etanya? Suara naon? Sok ulah, sok ulah, sok aja seuri. Kusuh nyaho bae. Berbagai suara-suara nu kadenge. Walaupun urang peureum suara desahan eta kadenge. Di samping eta aya suara suling, aya suara gitar, suara melodi dan lain-lain sebagainya. Urang terpisah di kamar tapi suara gibah tetap aya. Masuklah melalui lubang kecil, celik masuk ke terminal hati. Iyalah nu bakal diurusan ku ahli tarikoh. Iyalah nu bakal diurusan ku ahli ruhani. Iyalah ku ahli tasawuf nu bakal diurusan. Angin tersebut ngaranna rihu sufiyah. Siap ngaberesan eta cager. Teu siap ngaberesan eta cilaka. Maka aya satu metode perjalanan untuk usul ilallah jang ngaberesan ruh sufiyah anu masuk melalui lubang kecil mata, anu masuk melalui lubang kecil celi. Masya Allah, mun teu diurusan sehari-harina Urang dileup pemandangan motor anu geus ambalaya, meuleup pemandangan mobil anu luar biasa. Timimiti Avanza datang ka Lexus, masya Allah. Ketika urang boga duit, alhamdulillah teu boga duit, lak. Loksul. Iye. Lamun teu diurusan kolbu urang cilaka. Maka ayalah satu metode, tanamkan zikir di lahan zahir jeung batin. Bakal hudang tumbuh pohon ma'rifat. Ketika urang geus ma'rifatullah, wauh urang ka Allah, neuleu awewe. Awewe makhluk Allah bau. Nu diimah ge bau. Geus pe. Hah? Maksudnya yang nambah deh gitu. Nah, iyalah diatur heula ku hiji ayat. Ayat teh aya di jero hate. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lah. Sajana kahirupan dunia mah eueuh deui wati heureuyan jeung lalagaan. Urang hirup di alam dunia ngan sakadar 20, 40, 50 paling geus 100 tahun. Sok kejar ku urang dunia, kejar ku urang jabatan jeung pangkat. Jadilah urang raja, jadilah urang presiden. Ujung-ujungna paeh hirup di alam dunia paling geus 100 tahun, tapi di akhirat mah abadal abidin wa amadal aminin. Bawa bekal di alam dunia ketika maneh jadi raja. Kararaka apakah sorga? Rugi amat ketika orang di alam dunia heureuyan jeung dunia anukan sekadar sakicep doang. Di akhirat dikerbeken, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Orang usaha kabeli mobil, kabeli imah, boga mobil, boga imah. Pae inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Mobil temilu ka kuburan, imah temilu ka kuburan. Tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, ieulah Al-Qur'an. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan makhluk. Hati-hati dengan nafsu jeung hati-hati dengan setan. Ketika urang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, masyaallah. Sebab ruh urang suci. Mun diceritakeun satu persatu bakal panjang, ieu mah ala kadar. Urang nyaritakeun tokoh-tokoh tarikoh nu kurang kuari keur di haulan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan hirupna anu geus maklum ka insyaallah ku duriatna bakal dicaritakeun ngan kula mah ala kadar nyarita sakewe. Manehanana diciptakeun betapa kuatna jeung betapa istimewana, sebab awalannya teu dahar teu nginum 40 poe kuat. 40 poe 40 peting teu dahar teu nginum teu dibere kuat, masyaallah. Coba Haji Pendi. Sapoe 2 poe ka 3 poena itu kuburanana tuh. Selesai. Beres. Mah kuat. Tapi Allah menciptakan hamba Allah anu kitu kuat da luar biasa. Setelah kuat 25 tahun nyana di hutan. Ketemulah nyana jeung berbagai wali-wali Allah. Gancang caritana bae, jadilah wali Allah. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali Allah, Kangjeng Nabi nyaritakeun, Wahai sahabat, aya manusia anu terkenal di alam dunia, mungkin artis, mungkin seorang hartawan, mungkin seorang pejabat, nyana terkenal di dunia, tapi di langit sama sekali tidak dikenal oleh malaikat. Tapi ayah hamba Allah nu di dunia tidak dikenal sama sekali. Boro-boro sasaha tatangga nagete yahun, boro-boro tatangga saimah nagete yahun, karena keistimewaan dirina. Tetapi horenganan di langit masyhur luar biasa, seluruh langit, langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kaget, katujuh. Tenar ngaran pulan adalah hamba Allah, waliun min auliyaillah. Pilih ketenaran dunia apa pilih ketenaran akhirat, terserah ente. Nah, setelah jadi wali timbul karomah. Iyalah anu urang mah sok resep jasa nyaritakeun karomah, masyaallah karim. Lamun manusia geus tenar di langit disebut hamba langit. Kajen ditutupan kuku bahagia tetap baik, karomah bakal muncul baik. Nyana mah embung Allah mere baik. Ya Allah ya Rabbi. Salah satu karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah. Ketika ayah hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan. Setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana. Geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetep teu dihampura. Tetep teu dihampura. 360 wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi. Aya wali Gusti anu dicoret dina kawalianan nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan-kasalahan setik ba Gusti geus bae hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfudzna nyana bakal keluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha saha. Aing teh kalau aing nu ngahapus aing keneh atuh mantak laon hapus deui. Widih cik Gusti Allah ikhlas amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, atulah kitu jalan aing mau ngangkat wali nae kajen teuing ku Gusti teu diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Teteh. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan wanian aman, henteu ku kaula bae. Aduh. Geus atuh ku ariba kieu bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus kumaneh nu kumaneh deuk diasupkeun wali coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus tah kitu jadi pangeran mah ya Allah ya Rabbi saha nu nyaho ka Polres diangkat jadi wali wali kota ieulah kaistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir masyaallah urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir datang ke maghrib moal salat geus nahin. Resep, biasa tiis perasaan, tiis. Nu tadi diceritakan ku Kitun Mudi, catatan. Begitu dibere buku, etak makan dina tafriqul khatir. Lamun dina bahjatul asrar mah lain kitu dongengna. Begitu mudajat ka Gusti Allah, dibere buku. Tah, Abdul Qadir, dibere buku ku aing. Jang nyatetan murid maneh. Bow, datang ka masrik buku lagi. Wajah. Kutahan si Abdul Qadir dicatetan murid-murid anu beat. Anu sok zikir, anu sok halqoh terus dicatat. Anu sok mamaca dicatat. Anu sok nyebut-nyebut tu ada Abdul Qadir dibaca kowe. Deh dicatat kabeh. Anu ngaliwat doang yang ngaliwat enggak denge Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailan catat baik Tuan Syekh Abdul Qadir. Cak Gusti Allah, hai, ulah main catat-catat baik. Atuh kawe kos kitu mah neraka kosong. Tidak bisa. Catat baik lain. Catat baik Tuan Syekh Abdul Qadir. Ye. Malaikat demo malaikat. Percis kos 22012 tadi. Ke Jakarta. Hei. Ulah kitu Abdul Qadir. Hargai Allah nubogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi anu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira. Atuh engke malaikat Malik sepi di neraka. Paling Ahok bareng hari Tanu. Atuh lamun teu boga hidayah, lamun boga hidayah lain deui masalahna. Ye, ulah kitu. Tete-tete cak Abdul Qadir ge. Sia ulai lu campur urusan sia malaikat. Urusan Allah sama pangeran. Urusan aing, aing diangkat jadi wali. Atau aing mumpung jadi wali, ku aing di catatan kabe cicing sia malaikat. Ambo, sia malaikat. Heh cicing aing urusan jeung Allah. Allah bebeja deui aya laporan Abdul Qadir ulah kabeh-kabeh teh ngatuh aing nu teu salat mah ulah dicatet cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah aing sia. Heh. Apan eta mah bodo cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona, pan Gusti nyieun pinter ka kaula, cukup nyieun pinter kula ka Allah, ka Gusti, atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula, atuh kitu bae sih hese-hese amat sih. Ya Allah, geus sumasih bae atuh Abdul Qadir. Catetan ku mah catetan ku nyana. Wo, murid-murid nu beat catet anu takwa catet anu korupsi ge dicatet. We kabeh catet Kapolres aya dirinya, set. Dandim aya dirinya, ngan ditungtung. Aya kabeh. Murid daya. Begitu Gus Araya kabeh dilaporkeun deui Gusti, ieu can anggeus catetan. Pan ku murid-murid kulang ke taun berikutnya bakal dicatetan deui di buku ieu. Jee, kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah. Engke tahun 2015 aya deui ahli tarikoh catetan deui. Tahun 2017 tahunna terus dicatetan we. Engge sabodo sia atuh Abdul Qadir rikos kitu mah. Dicatetan we terus. Saha nu nyatetna kula? Cik Abdul Qadir. Sebab kula mah teu paeh, Pak. Saha jelema anu macakeun ngaran kula? Iraha bae ketika dibacakan kula hadir. Deku mah atuh. Asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir, kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tina hadiah ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Wabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir doang. Abdul Qadir mana? Pondok. Ah, acak-acakan ieu mah. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatet janggeus. Anu brengsek ke kumaneh pan dicatet bae. Heh eta Gusti. Hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga deuk cicing dihareupeun lawang jahanam. Hajur naon? Deuk neuleuan catetan-catetan murid kula beusi aya nu dikanarakakeun. Malaikat Malik diancam ku insya. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir agas kumaha maneh bae atuh lah. Dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah kitu jadi pangeranna. Iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge. Nu mantak pejabat bekorupsi makin korupsi. Asal Abdul Qadir Abdul Qadiran bae. Teu tadi tarima ku Abdul Qadir ge. Nah iyalah indah jasa urang mun nyadayakeun karomah. Terakhir, padahal lo pake nih ngan ayah guru orang, zuriatna. Wah, menyeritakan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Ulah Tuan Syekh Abdul Qadir, nah. Wali-wali nu ayah diulang, Syekh Mansuruddin, encan kukulah diceritakan. Kula boga manakibna, ngespuguh Syekh Nawawi, ngespuguh Syekh Maulana Hasanuddin, ngespuguh wali-wali sanga. Ya Allah, iya mah Tuan Syekh Abdul Qadir, terakhir, Gusti. Eueuh deui pangkat anu dibikin ka abdi, abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya deui handapeun dampal suku abdi. Saha anu leuwih luhur? Leuweuh. Kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana. Pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut, hayang nyaba ka alam malaikat bisa, hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa. Ya Allah ya Rabbi wali Allah. Eueuh deui nu pangluhurna. Tetapi aya ketukan hati, hei Abdul Qadir, hei Abu Yazid, ingat. Coba singkapkeun deui tabir di jero hate. Singkapkeun. Trek. Masya Allah. Ari itu saha cahayana. Nembus 7 lapis langit surga neraka. Nembus 7 lapis bumi kahandap. Gusti ayo eta saha. Sujud maneh cak Allah. Hei Abdul Qadir. Sujud maneh kadinya. Hei Abu Yazid Al-Bistami. Ngaharep. Bari tewasa Masya Allah. Ternyata diharepen cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh. Ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab. Ternyata derajat teh horenganan jadi hijab. Ya Allah ya Rabbi. Cahaya tersebut ngangkatkeun suku. Ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku. Diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bistami dina saahna. Dikabeungeutnakeun. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul aulia bidayatul anbiya. Puncak derajat kewalian nabi mah kakarak. Kakarak leng-leng. Leng-leng nabi ieu urang geus jadi luhur jasa. Urang manusia luhur jadi pangkat wali. Dibandingkan jeung nabi, nabi mah kakarak leng-leng, luhur jasa hese jasa tamah derajat ku nabi. Teu bisa dikasab tamah. Kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ka Madinah. bari maca babacaana moal dibaca kukula babacaana lantaran panjang, didinya langsung sujud tawasul, sujud tawasul, sujud tawasul, ya Allah, moal balik kula malamun can kapangi, muka kuburan blak keluar Kanjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi ya Abdul Qadir, turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi, eueuhna naonan nihayatul aulia bidayatul anbiya, puncak kewalian kakarak ngamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir bengawan Nil eueuh cayan ringkotan. Orang Mesir kabeh lapor ka raja. Raja teu bisa kukumaha. Gubernur maksudna teu bisa kukumaha, aya ge di Madinah. Umar bin Khattab coba laporan ka ditu. Laporan ka Sidina Umar, Sidina Umar. Mesir pailit. Boro-boro nanaon. Tatangkalan geus teu jaradi. Bangawan Nil eueuh caya. Masyaallah. Cek Sidina Umar gancang cerita bener we, nyen suratnya na. Suratna kukula dibacakeun lamun pa numun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet. Moal ieu mah bahaya. Haji Mamin geus tempo bae, wah surat naon ieu, surat naon ieu. Aya I love you an masalahna. Kepada yang terhormat bengawan Nil yang ada di Mesir. Saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai bengawan Nil tetap kering, awas, aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati bengawan Nil. Mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu, segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui. Nyuratan geus lain ka awewe deui, nyuratan geus lain ka atasan deui, nyuratan geus lain papada makhluk manusia, tapi ka bangawan Nil disuratan. Segera bikin bari ka ditu. Cara mikeunna kumaha? Angsongkeun ka dinya hese-hese amat cuma tinggal mikeun bae komo nyieun. Muhunna tuh guguran bae ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka jaga. Coba Umar hebat henteu jak kana ieu. Aing mah kakarak ngadenge, menyakali disuratan. Lamun iya bener-bener Umar haju terjadi ayat cayan, aing endek sujud di hadapan Umar, aing jadi muridnya anak kajen gue kumage mual keluar tinyana, aing ngetek nutur ke dana baik. Awas ya surat tah Nil ya surat di Umar tah ha eta kakarege samenit langsung brurururururururururururur. Terus 2 menit, 3 menit, cai ngagedean, jijah, yuh. Masya Allah, cai ngagedean, pohon, orang yang saya di cangkengnya, nak, jeh. Atau air kerenem ya, mai. Kegeraan baik kali itu, kumaha, cek Sayyidina Umar. Tuhan, kula mangis mau nyaritakan Tuhan lewih nyaho, kumaha. Tuhan lewih nyaho, aja saya dikau untuk kadir. Kula yang jadi murid. Kula yang jadi murid, hayang cara Tuhan. Namun sia yang cara aing, mual bisa. Eta mah pamere Allah. Mun kieu masih hayang jin murid, hayang ka Allah. Adapun dibere jeung henteuna teu mah urusan Allah. Geus da mah serahkeun ka aing, sia mah salah bae sok hayang hebat cara aing. Bloon sia mah. Tuh sahabat ge dibloon-bloon atuh kumaha Haji Mamin, bloon sia mah. Kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon. Ya, ieu mah di dieu bloon kabeh. Maksudna ibadah teh hayang hebat. Hayang wusul ilallah. Nu ngawusul kana Allah. Wah. Cerita ke rumah Tuhan Syekh, cerita Abu Yazid Al-Bistami, cerita Syekh Sri Sikti, cerita Syekh Marufil Qurhi, cerita waliul auli, wali-wali Allah nu aya di urang. Tertarik sebab ruh urang keur damai, keur tentrem. Nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatat sebagai murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, sehingga di akhirat diaku ku Kanjeng Nabi, dihijikeun jeung murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terakhir kedatangan Syekh Afifuddin ka dieu mere kenang-kenangan, wallahu alamnya na mimpi atawa kerteg hate, kiswah makom makbaroh tan Syadul Qadir kunyana dicokot geus lila ieu mah puluhan tahun tiba-tiba dibikin kakula teu meunang aya nu nyekel sebab didinya teu baroga wudu teu meunang ieu mah sakadar nempo bae ku nempo na ge sarua jeung nempo tuan Syadul Qadir aja ilah sok beberkeun di ialah kiswah kenang-kenangan bagian atas makbaroh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba-tiba wallahu alam. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup ningali bae kiswah. Lamun nyaritakeun tentang kiswah, ieu. Ieu teh hartina kolam makam. Lamun geus dibere ieu lain cerita. Urang boga secuil we secuil, kemudian ditendeun, ieu keur carita ka Roma. Ditendeun di pausahaan, masyaallah tuh, kos kitu deui bae panceritana. Ditendeun di pondok pesantren, bakalna aya kelainan. Ditendeun di tempat-tempat anu sangar, bakal aya kelainan. Wallahu a'lam. Tekudu dicaritakan ku Syekh Hafifuddin, iya mah sekedar kenang-kenang. Mungkin Indonesia kerkritis, kembang kempis. Mudah-mudahan dengan ayana iya, urang bersatu kabehan, ula ayah huru hara, damai, tentrem. Sehingga naon diharapkan ku urang negara Indonesia, negara anu damai, negara anu indah, negara anu benar-benar demokrasi. Hiji der demokrasi terpimpin. Anu mayoritas Islam, hargailah Islam dengan ayana ieu, mudah-mudahan terkabul doa urang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan Islam tetap jaya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap jaya. Mudah-mudahan negara Indonesia tetap jaya, dihargai di mata dunia. Sakitulah ala kadar anu dicaritakeun ku Simkuring, insyaallah kayak orang nyaritakan tentang karomah-karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir di kesempatan lain. Oke, karomah-karomah wali-wali Allah nulain di kesempatan lain. Kayak orang kupingkan salah satu zuriat dari Tuhan Syekh Abdul Qadir, Syekh Hafifuddin. Anu mudah-mudahan kehadiran anjeunana mawa rahmat ka urang kabehan. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Kiai Turtusi. Semoga apa yang disampaikan pada kita semua memberikan kecerahan pada hati kita bersama. Amin ya rabbal alamin.